ketika kau winku yang begitu indah gak naik-naik. Ya sudahlah, saat ku deposit mencari benefit tapi tak pernah landing. Ya sudahlah, apapun yang terjadi ku kan selalu bermain kripto. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Oh yeah, dari TK aku udah diajarin trading tuh, mengenal jenis-jenis koin. Tapi kenapa kok nggak ada yang landing? Salah siapa? Coba bilang. Cari-cari airdrop malahan dapat link phishing. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat, nuntun ke arah mata koin bahagia. Kau dan aku tahu dukun selalu ada. Pagi-pagi buka HP lihat statistik turun, bagai deras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu ku mampu tuh tenang-tenang hadapi koin turun hingga landing data. Posit mencari benefit tapi tak pernah landing. Ya sudahlah, dengar ku bernyanyi. Ya ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mabar bro, ya kali gak mabar. Ya hayu. Apapun yang terjadi ku kan selalu bermain kripto. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Ini kripto bukan puisi, bukan sulap, bukan sihir. Genggamlah ponselmu, satukan referral kita. Idolaku Dirgadadali. Ini kripto, fitup anjing. Deposit uangmu, mari kaya bersamaku. Look into the moon. Cita-citaku punya bitcoin ada 1000, jadi suhu kripto tiap hari giveaway. Aku cinta kau tapi kau cinta dia, cukup 1 bitcoin buatku bahagia. Tapi aku cuma bisa punya koin halum, 1 EOF gak ada marketnya anjing. Buka tele lagi hunting airdrop legit, ditipu lagi gigit jari. Yang begitu indah gak naik-naik. Ya sudahlah, saat ku deposit mencari benefit tapi tak pernah landing. Ya sudahlah, apapun yang terjadi ku kan selalu bermain kripto. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Aha, hayu. Shout out Arik, shout out Fire, shout out Chandra, shout out Azrul, shout out Poster Friend, shout out everybody. Virgo Shouty, semakin di depan. Semangat, Best of TV selalu depan. Hayu, mabar.